apa benar permasalahan Al-Madinah Sulu yang di dalamnya dipelajari ilmu kalam telah masuk ke lajnah daimah di Saudi? Kalau iya, apakah diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa dalam berpendapat tentang Al-Madinah sampai ada fatwa dari lajnah daimah? Wallah alam, yang kita tahu dan itu pun dari mereka sumbernya, yang mereka sebutkan bahwa lajnah menolak untuk berbicara. Terlepas benar tidaknya, itu yang sampai ke kita, bahwa mereka menolak untuk berfatwa boleh atau tidak pendidikan seperti itu, dengan alasan salah satu yang disampaikan karena berkaitan dengan pemerintah yang ada di negeri kalian. Allah alam benar tidaknya, apa itu yang kita tahu, sehingga kalau mereka berakal itu kan menjadi cambuk bagi mereka. Hatta lajnah belum memberi fatwa, tapi kalian sekarang belajar, kalian berjalan memberi pempelajaran, memberi pendidikan kepada kalian dengan fatwa siapa? Lajnah sendiri belum berfatwa seperti yang kalian sebutkan. Kalau gitu kalian jalan dengan siapa? Ini terus jalan pendidikan, tiap tahun terima, tiap tahun begini. Faya subhanallah. Yang kedua, kita berbicara sebatas yang kita tahu dari para ulama kita. Salah mencela, salah melarang, sebatas itu. Orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, mereka tahdir, mereka celak, dan itu kesepakatan para ulama kita. Bahkan seperti tadi yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar, mereka sepakat kalau orang-orang yang ahlul kalam tidak teranggap dari para fuqaha dan ulama Islam.